Allahu salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Hari ini Rabu tanggal berapa? Anu hijriahnya? Satu nggih. Satu Jumadil Awal. Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 4 bulan lagi. 4 bulan lagi Ramadan insyaallah. Tanggal 1 Jumadil Awal 1437 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 10 Februari 2016, kita lanjutkan kembali. Target kita Sabtu selesai insyaallah. Karena tinggal 4 bab. Yang tersisa adalah 4 bab. Yang tersisa adalah 4 bab. Berarti nanti minta tolong Pak Udin, sore panjenengan SMS saya. Mengingatkan untuk membawa kitab, kitab apa yang akan dipakai untuk latihan baca gundul? Masih ingat? Riyadhus Shalihin. Jadi Pak Udin nanti tugasnya sore SMS saya, anu kitab Riyadhus Shalihinnya ampun kesupen. Oh ya siap. Oh, manusia lupa masalahnya. Begitu ya. Jadi nanti malam kitabnya saya bawa, nanti jenengan fotokopi karena 4 hari lagi nih. Begitu nggih? Insyaallah. Kita ulang secara ringkas. Al-marfu'atu sab'atun. Isim marfu' ada berapa? 7 ya. Isim marfu' ada 7. Yang pertama fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Yang ketiga mubtada. Yang keempat khobar. Yang kelima isim kana. Yang keenam khobar inna. Yang ketujuh tawabi'. Tawabi' itu ada berapa? 4. Yang pertama na'at. Yang kedua atof. Yang ketiga taukid. Yang keempat badal. Kemudian al-mansubatu khamsata asyar. Al-mansubatu khamsata asyar. Isim mansub itu ada berapa? 15. Yang pertama maf'ul bih. Yang kedua maf'ul mutlak. Yang ketiga maf'ul fih atau dhorof zaman, dhorof makan. Yang keempat hal. Yang kelima tamyiz. Yang keenam mustathna. Yang ketujuh isim la nafiyah lil jins. Itu tuh 7. Padahal totalnya ada berapa? 15. Dari 7 itu ditambah sebelumnya yaitu khabar ka kana 8. Kemudian isim inna 9. Kemudian na'at 10. Atof 11. Taukid 12. Kurang berapa? 3. Kurang 3. Yaitu muada, maf'ul min ajli dan maf'ul ma'ah. Taib, halaman 72. Halaman 72. Qala al-imamu Ibnu Ajurrum rahimahullah babul munada. Bab al-munada. Bab al-munada. Al-munada, munada itu sesuatu yang dipanggil. Al-munada artinya sesuatu yang dipanggil atau orang yang dipanggil. Ringkasnya yang dipanggil. He, wahai. Itu kan kata-kata memanggil nggih. He, wahai, oi. Dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Arab yang sering digunakan apa? Ya. Yang sering digunakan apa? Ya, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Umar, ya Abu Bakrin, ya Zaid, ya Ahmad, ya, ya, ya. Itu yang digunakan untuk apa? Untuk memanggil. Sehingga pembahasan ini lebih mudah. Kenapa? Dia terbatas pembahasannya pada isim yang letaknya setelah apa? Ya. Sebenarnya kata yang digunakan untuk memanggil itu bukan hanya ya, tapi yang sering digunakan apa? Ya. Cukup itu saja yang dipelajari. Nanti kalau kita temukan kata yang kedua misalkan a, misalkan ai, misalkan a dan seterusnya, baru ditambahkan ini juga termasuk huruf panggilan, huruf nida. Nida namanya ya. Nida. Tapi karena dari semua huruf yang semua kata yang digunakan untuk memanggil dalam bahasa Arab yang paling sering digunakan apa? ya, maka cukup kita membahas ya, karena yang lain hukumnya sama. Jadi kalau kita sudah menguasai ya, yang lain pun pasti bisa. Apa arti al-munada tadi? Yang dipanggil. Kalau dalam contoh ya Muhammad, mana munadanya? Mana munadanya? Muhammad. Kalau ya namanya apa? Huruf ni nida. Namanya huruf ni nida. Yang dipanggil khusus manusia atau selain manusia juga? Manusia. Manusia dan selain manusia. Wahai gunung, wahai langit. Tentunya pada firman Allah, bukan kita. Ya kan? Ya, laut selatan. Oh, ya, selatan. Kalau dalam Al-Quran misalkan, ya jibalu awwibi ma'aki wa yasamau akli. Kan gitu. Allah berfirman pada gunung-gunung, wahai gunung-gunung. Kan gitu. Atau wahai langit, turunkan air itu. Atau wahai bumi, serap kembali air itu dari kisah Nabi Nuh misalkan. Jadi yang dipanggil pun bisa kan gitu. Nanti manggil kita-kita samil, bagi repon. Wah iya, apa sih dipanggil? Panggilannya jadi, wahai angin bawalah rinduku. Ya gak iso gak rindu. Itu masalah gitu. Wah, Mas Marno kena terus ini. Saya semua cocok. Baik, saya gaya-gaya ini kan yang jenengan rindukan, Mas Marno. Hari-hari ini kemarin kan sepi, hampa. Rano saya gue jadi. Misalkan gini ya, Muhammad. Ah, ya ini namanya bahasa Arabnya harfun nida. Ini namanya apa? Munada. Yang mana? Nanti akan dibahas di sini. Pertanyaannya bagus. Pertanyaan itu yang akan membawa kita ke pembahasan yang selanjutnya. Qala rahimahullah, al-munada khamsatu anwa'. Al-munada artinya tadi yang dipanggil ya, yang dipanggil. Karena sudah jelas berarti berikutnya tidak perlu diterjemahkan. Sudah mafhum apa yang dimaksud dengan al-munada? Siap, nggih. Al-munada khamsatu anwa'. Munada itu ada 5 jenis. Yang pertama diistilahkan dengan al-mufradul alam. Yang pertama diistilahkan dengan al-mufradul alam. Beri keterangan. Nama yang terdiri dari satu kata. Itu namanya apa? Mufrad alam. Nama yang terdiri dari satu kata. Nama yang terdiri dari satu kata. Contohnya apa? Muhammad. Berapa kata ini? Satu. Ahmad. Satu. Zaid. Satu. Muawiyah. Satu. Ali. Satu. Umar. Satu. Uthman. Satu. Dan seterusnya. Okay? Tapi terus lawannya apa? Lawannya yang terdiri lebih dari satu kata. Seperti Abu Bakrin. Berapa kata? Dua. Disebut mufrad alam atau tidak ini Abu Bakrin? Tidak. Abdurrahman. Dua kata, kan gitu ya. Dua kata. Misalkan lagi Abu Sufyan. Dua kata. Abdullah. Dua kata. Dua kata kan Abdu Allah, kan dua kata nggih. Jadi yang dimaksud mufrad alam tadi apa? Nama yang terdiri dari satu kata. Ini pengertian-pengertian yang disampaikan itu pengertian yang mudah dan simpel. Itu yang pertama. Yang kedua, wan nakiratul maksudah. An-nakiratul maksudah. Berikan keterangan. Isim nakirah. Isim nakirah. D dalam kurung bersifat umum. Masih ingat gak pelajaran akhirah dan ma'rifat? Ya masih judulnya. Itu pasti itu kalau cuma judulnya insya Allah masih ingat. Jadi isim nakirah dalam kurung tadi apa? Bersifat umum, tutup kembali kurungnya, jangan sampai lari. Sudah ditutup? Oke. Isim nakirah dalam kurung, tutup kurung bersifat umum. Namun difahami tertentu dan pasti. Namun difahami tertentu dan pasti. Ya, nanti saya berikan keterangan. Kemudian yang ketiga, qala rahimahullah wan nakiratu ghairul maqsudah. Berarti ini lawan katanya nggih. Kalau tadi kan nakiral maqsud, maksud nakirah tapi maksud, dimaksud. Maksudah itu sudah jadi bahasa Indonesia dimaksud. Kalau nakirah ghairul maqsudah, isim nakirah tetapi tidak dimaksudkan. Jadi isim yang umum sifatnya itu nakirah ghairul maqsudah. Nomor tiga inji. Nomor tiga. Nomor pertama mufrad alam. Nama terdiri dari satu kata. Nakirah maqsudah, isim nakirah tapi bisa difahami tertentu. Nomor tiga, isim nakirah ghairul maqsudah, tidak tertentu, berarti tetap dalam keumumannya, umum. Nah, cara membedakannya bagaimana? Sekarang saya berikan keterangan. Ya rajulu dengan ya rajulan. Ini namanya nakirah. Ini jurus baru, dulu belum ke? Nakirah ghairu maksudnya. Perhatikan ya rajulu dan ya rajulan. Rajul dan rajul, atas dan bawah. Ini sama, kata yang digunakan sama. Yang membedakan di sini rajulu, di sini rajulan. Yang membedakan cuma di sini, lomah dan tanwin. Kenapa berbeda? Karena memang tergantung niat yang berbicara. Tergantung niat yang berbicara, yang memanggil. Kalau ini nakirah maksudah, rajul itu artinya apa sih? Wahai orang laki, laki-laki. Wahai seorang laki-laki. Lebih tepat lagi, rajul itu artinya laki-laki yang sudah mencapai usia baligh. Kalau bahasa kita, coba kita terjemahkan mas gitu aja ya. Mas. Itu mudah ya. Paham maksud saya? Kita terjemahkan mas itu untuk mempermudahkan pemahaman. Rajul itu artinya mas. Manggilnya mas. Di sini maksudah. Maksudah itu apa artinya? Tertentu pasti. Kalau ghair maksudah, belum tertentu. Sekarang mas itu namanya nakirah. Nakirah itu artinya bisa untuk Ridwan, bisa untuk Ambali, bisa untuk Aris, bisa untuk Narto, bisa untuk Suwadi. Semua bisa dipanggil mas. Asalkan sudah balik. Jadi namanya nakirah umum. Tapi kalau sudah diarahkan ke tertentu, orang tertentu, yang tadi semula umum menjadi khusus, namanya maksudah. Kan itu. Jadi saya panggil mas. Ini sekian banyak orang. Tangan saya, wajah saya, tatapan mata saya mengarahnya ke Pak Mariono. Siapa? Oh, iya. Agak loh. Lagi, berarti nanti ditraktir ini. Nanti saya rekomendasi masih muda lah. Kan gitu ya. Ketika badan saya, tangan saya, tatapan mata saya, wajah saya menghadap ke Pak Mariono, nyun sewu mas. Yang dimaksud ini mas siapa akhirnya? Mas Mariono. Mas Mariono. Begitu ya. Berarti yang saya maksud siapa? Mas Mariono. Itu namanya nakirah. Sebenarnya nakirah itu umum. Tapi karena dibantu dengan faktor-faktor yang lain, akhirnya mas yang semula umum tadi bisa difahami khusus. Nah, bisa difahami khusus itu artinya apa? Maksudah. Yang dimaksudkan. Kalau ini contohnya apa? Kan itu. Misalkan ini contoh ini. Ini contoh. Saya kalau contoh yang disebutkan ulama nahwu itu paling sering masuk lubang. masuk lubang, kan itu masuk dalam sebuah lubang, nggak bisa keluar, nggak bisa keluar ini. Akhirnya saya teriak manggil, Mas. Kalau ada yang lewat, Mas. Setiap ada yang lewat, Mas. Panggilan ini khusus orang per orang atau siapapun yang mendengar. Siapapun yang mendengar. Padahal sama-sama artinya Mas. Kalau ini namanya ghairu maqsudah. Panggilan Mas tadi tidak ditujukan, tidak dimaksudkan orang per orang, tapi semuanya yang Mas, Mas. Kan itu. Contoh yang lain di rumah sakit ini. Contoh yang lain di rumah sakit. Dokter, dokter itu kan panggilan tuh semua dokter. Mulai dokter Andi, dokter Arti, dokter Agus, kan gitu. Kemudian dokter Budi, dokter Bambang, dokter Cecep, dokter apa Dadang, pokoknya A B C D itu semua asalkan dia sudah dilantik dan disumpah jabatan sebagai dokter, tetap panggilannya dok. Dokter semua yang ada di rumah sakit dan dia memang dokter dipanggil dokter. Saya sakit dan saya sakit. Dokter Bambang ini masuk. Dokter Bambang ini yang bertugas untuk periksa saya tiap hari visit kunjungan. Ketika dokter segala macam masuk ke ruangan cek, saya tanya, "Dokter, keadaan saya sekarang bagaimana?" Dokter ini kan sebenarnya semula bisa digunakan untuk semua dokter. Tapi karena di ruang itu yang ada cuma Bambang kan itu. Yang sedang saya ajak bicara adalah Bambang, maka dokter tadi maksudah atau ghairu maksudah? Maksudah, sudah tertentu ke dokter Bambang. Kan begitu. Tapi suatu saat saya jenguk Pak Mario, Mas Mariono, kan gitu. Saya jenguk Mas Mariono. Ternyata Mas Mariono ketika saya jenguk napasnya, kan gitu. Saya kaget ini gimana? Akhirnya saya teriak dokter. Nah, gitu. Ketika saya berteriak dokter ini maksudnya apa? Gairah maksudnya? Gairah maksudnya. Pokoknya dokter siapa saja yang mendengar suara saya, tolong deh. Saya tahu dokter. Yang teriak saya, yang teriak saya Mas Bayu. Saya yang merawat Pak Mariano, bukan Pak Mariano yang teriak. Kalau Mariano yang teriak, oh, dokter kan Mas Bayu. Kan gitu. Sama juga misalkan kita sedang apa memperbaiki apalah di apa namanya di atas gitu kan, perbaiki set. Kemudian ada sesuatu yang harus dibawa naik ke atas kan itu. Padahal teman-teman kita di bawah kan banyak. Kita bilang, Mas, Bu, ada yang naikkan ke atas. Ini maksudnya apa? Gairu maksudnya? Gairu maksudnya. Tapi kalau yang kerja cuma Pak Dinarto dengan Pak Mursahid, cuma berdua tok, kan gitu. Pak Dinarto yang di atas, yang manggil Mas siapa ini? Pak Demur apa Pak Dinarto yang manggil Mas? Enggak, yang kakak siapa? Pak Denarto. Pak Denarto manggil Pak Demur, Mas. Dek. Ya. Pak Demur misalkan yang di atas ya, di atas cuma berdua kerja perbaiki kipas angin ini. Manggil Pak Denarto, Mas. Jelas, Mas yang dimaksud Mas siapa? Mas Narto. Ternyata bukan Pak D, Mas. Ini yang ketiga, namanya nakirah ghairu maksudah. Yang keempat, qala rahimallahu wal mudhafu. Wal mudhafu artinya apa? Mudhaf, mudhaf ilaih. Yang dipanggil itu namanya tersusun dari dua kata. Mudhaf, mudhaf ilaih. Ada mudhaf ilaihnya. Yang kelima, wasyabihu bil mudhaf. Wasyabihu bil mudhaf artinya apa? Mirip dengan mudhaf. Ini diakhirkan saja, enggak usah dipaksakan. Qala rahimallahu fa ammal mufradul alam wan nakiratul maksudah fa. Maka amma adapun al-mufradul alam, mufrad alam, wan nakiratul maksudah dan nakirah maksudah, fayubnayani alal-dhammi, mabni alal-dhamm. Nah, ini menjawab pertanyaan siapa tadi? Abu Ahmad. Jadi untuk mufrad alam dan nakirah ghairu maksudah statusnya apa? Mabni alal-dhamm. Min ghairi tanwin. Apa artinya min ghairi tanwin? Tanpa ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Nanti dinamakan fi mahalli nasbin munada. Tetap namanya munada. Tetap namanya munada, tapi mabni alad dhom. Nahu, apa artinya nahu? Contohnya, ya Zaidu. Ya, namanya apa huruf? Nida. Zaidu, munada, mabni alat, dom. Wa ya rajulu, ya harfun, nida. Rajulu, munada, mabni alat, dom. Wa thalathatul baqiyatu, mansubatun la ghair. Wa thalathah, dan tiga, al-baqiyatu, yang lain, yang tersisa, mansubatun, mansub, la ghair. Tidak ada yang lain. Berarti nomor satu, nomor dua, mabni ala dhom, tiga, empat, lima, mansub. Satu, dua, tiga, empat, lima, dinamakan munada. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima tadi, semua dinamakan munada. Satu dan dua, mabni ala dhom, tiga, empat, lima, mansub. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, insyaAllah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu nanti ada pembahasan khusus. Ya ayyuha itu nanti ada pembahasan khusus. Insyaallah. Gitu nggih Pak Imam nggih? Ya, siap. Besok hari Kamis. Berarti maf'ul min ajli dan maf'ul ma'ah jadi satu pembahasan sekaligus. Besok dua judul. Maka jangan lewatkan kesempatan besok pagi. Kalau besok tidak berangkat, ketinggalan berapa bab? Dua. Kemarin aja banyak yang gak masuk dua minggu berturut-turut kok. Ketinggalan banyak loh kemarin jenengan. Ghair maksudnya. Tidak ada maksudnya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-